Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa penganjur, seterusnya hadirin dan hadirat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, alhamdulillah, kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat berada dalam sebuah majlis ilmu yang mana mudah-mudahan memberikan manfaat buat pertambahan ilmu serta amalan soleh kita insya-Allah. Dan kita pada malam ini akan meneruskan dan menyambung perbahasan pengajian bulanan kita menggunakan kitab Talbis Iblis yang ditulis dan dikaryakan oleh Al-Imamul Hafiz Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, Jamaluddin Abul Faraj Ibnul Jauzi rahmatullahi alaih. Dan majlis kita pada malam ini adalah merupakan majlis kali yang keenam, hadirin dan hadirat. Dan kita sebenarnya pada kuliah kita yang lepas, kita telah menamatkan keseluruhan riwayat-riwayat daripada penulis kitab pada bab yang pertama. Pada bab yang pertama. Maknanya pada kuliah yang lepas, pada majlis yang lepas, kita telah selesai perbahasan berkenaan dengan Al-Babul Awal. Bab yang pertama berkenaan dengan anjuran dan perintah untuk kita melazimi As-Sunnah dan juga Al-Jama'ah. Dan pada malam ini, hadirin dan hadirat yang saya hormati, kita akan menyambung perbahasan Al-Babu As-Thani, bab yang kedua. Al-Babu As-Thani, bab yang kedua. Fi dhammil bida'i wal mubtadi'in. Setelah kita pada kuliah yang pertama yang lepas ataupun pada bab yang pertama dahulu, kita mencerita tentang riwayat-riwayat ataupun nas-nas Al-Quran ataupun nas-nas hadis yang menceritakan berkenaan dengan anjuran untuk kita melazimi As-Sunnah. Jadi pada bab yang kedua ini pula adalah celaan dan ancaman terhadap bid'ah dan pelaku bid'ah. Terdapatnya celaan dan juga ancaman terhadap bid'ah dan juga para pelaku bid'ah. Dan bid'ah adalah perbuatan, manakala pelaku bid'ah adalah golongan yang melakukan perbuatan bid'ah. Kedua-duanya tercela. Kedua-duanya tercela. Kerana kadang-kadang sebahagian dari kalangan masyarakat kita ni, dia buat satu pengecualian pula. Dia kata, kita jangan membenci pelaku maksiat, tetapi cukuplah kita membenci maksiat sahaja. Sebenarnya ada boleh kita katakan kenyataan ini tidaklah tepat 100%. Kerana agama kita ini bukan semata mencela kepada perbuatan, tetapi agama juga mencela kepada pelaku perbuatan. Jadi kalau kita kata sebenarnya kedua-duanya kita tak suka. Kedua-duanya kita tak suka. Kita membenci maksiat dan kita membenci pelaku maksiat. Takkan kita nak sayang pula orang bermaksiat? Tidak. Cuma kita katakan dalam keadaan membenci pelaku maksiat, bukan kita ketepikan dakwah kepada diri dia. Kita benci kalau dia masih berkekalan tapi dalam masa yang sama atas faktor dia orang Islam, maka kita ini atas dasar sesama Muslim, kita mengubah dan mencegah kemaksiatan dan kemungkaran yang dia lakukan. Sama juga, kita membenci para pelaku bid'ah dalam erti kata kita tidak bermajlis dengan mereka. Tapi usaha untuk mengembalikan daripada daerah bid'ah kepada sunnah, daripada maksiat kepada taat, ini semua kita katakan tetap berterusan. Bukanlah maknanya kalau kita tak suka dia, kita tak dakwah kepada dia. Bukan. Kerana kalau diikut kepada nas hadis Nabi SAW, baginda menyatakan unsur akhaka zaliman au mazluma, bantu dan tolonglah saudara kamu sama ada dia adalah seorang yang zalim ataupun dia adalah seorang yang dizalimi. Dan kata-kata Nabi ini sallallahu alaihi wasallam menimbulkan tanda tanya kepada para sahabat, kalau kita nak tolong orang yang dizalimi itu betul, tetapi persoalannya, kenapa kita nak kena tolong orang yang zalim sedangkan dia berbuat kezaliman? Maka di sinilah Nabi SAW memberitahu bahawasanya cara kita membantu dan menolong orang yang zalim adalah dengan menghentikan dirinya daripada kezaliman. Kita nasihat dia, kita tegur dia, kita halang dan kita hentikan dia daripada berterusan melakukan kezaliman. Itulah cara kita membantu. Adapun membantu orang yang dizalimi itu adalah kita mempermudahkan urusannya dan kita mengangkat kesulitannya. Jadi pada malam ini kita nak pergi kepada bab yang kedua, celaan kepada bid'ah dan juga kepada ahli bid'ah. Sebenarnya hadirin dan hadirat, perbahasan bid'ah ini selalu menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Ia menjadi satu polemik. Sehingga kadang-kadang boleh apabila tersalah dan tersilap perbahasan boleh menyebabkan kepada perpecahan dan perbalahan dalam kalangan umat Islam itu sendiri. Tetapi kita di sini sebenarnya kita nak insaf. Kita nak ada rasa jujur dalam kita nak memahami agama kita ini. Bahawasanya orang yang benar-benar mempelajari ilmu dengan mengikut laluan ahli ilmu yang sebenar, dia akan tahu bahawasanya perbahasan bid'ah ini adalah perbahasan ilmiah, perbahasan ilmu. Ia bukan perbahasan emosi. Ia perbahasan yang terbina atas kewarasan dan rasional ilmu. Maka setiap perbahasan yang kita nak sebut berkait dengan bid'ah perlu dibina atas hujah, perlu dibina atas fakta dan juga ilmu. Jadi kita tahu bahawasanya asasnya agama kita ini ia terpecah kepada dua. Yang pertama adanya tauhid dan yang kedua ada lawan bagi tauhid. Dan yang kedua adanya sunnah, maka adanya lawan bagi sunnah. Lawan kepada tauhid adalah syirik kepada Allah. Sebagaimana tauhid adalah mengesakan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, begitulah juga syirik adalah seseorang itu mendua atau menyekutukan Allah dalam ibadat. Maka sunnah dan ia mempunyai lawannya. Maka lawan kepada as-sunnah adalah al-bid'ah. Dan kita ini menisbahkan diri kita kepada ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah, maka dia perlu membina seluruh ibadatnya dari sudut ibadat ucapan, ibadat anggota badan dan ibadah jantung hati mesti ada sandarannya daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meliputi ucapan Nabi dan meliputi perbuatan Nabi serta meliputi iqrar atau pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah definisi sunnah secara umumnya. Jadi kita kena teliti setiap perbuatan kita, ucapan kita dan juga i'tiqad jantung hati kita ini. Adakah ia benar-benar menepati petunjuk Nabi yang telah Nabi lakukan atau Nabi ucapkan atau Nabi ikrarkan? Jadi kalau ia bertepatan, maka kita adalah ahlus sunnah. Kita adalah ahlus sunnah. Namun dalam masa yang sama, sekiranya ada seseorang dia menyelisihi apa yang telah ditunjukkan oleh perbuatan Nabi, ucapan Nabi dan i'tiqad jantung hati Nabi, maka kita katakan dia telah menyelisihi sunnah. Dia telah menyelisihi sunnah. Dan perbuatan menyelisihi sunnah inilah yang disifatkan oleh para ulama sebagai bid'ah. Sebagai bid'ah. Dia asasnya dalam Quran ada perkataan bid'ah. Ataupun perkataan asal daripada bid'ah itu. Iaitu wama kunta bid'an minar rusul. Allah kata kepada Nabi kita, tidaklah kamu bid'an minar rusul. Maknanya bid'ah ni sesuatu yang tidak didahulukan dengan sesiapa pun dari kalangan seorang rasul sebelum ni. Maknanya Nabi bukan pendahulu. Dalam erti kata sebelum Nabi pun ada dah rasul-rasul yang lain. Jadi Nabi tidak baru wujud. Maknanya gelaran ataupun Nabi sebagai rasul ni bukanlah perkara yang baharu. Tetapi bid'ah yang kita duk maksud dalam perbahasan-perbahasan syarak di sini adalah merujuk kepada bid'ah dari sudut istilah para fuqaha, istilah para ulama. Walaupun saya tidak menafikan bahawasanya istilah bid'ah ni telah ditakrifkan oleh pelbagai ulama dengan takrifan yang berbeza. Tapi kita kena ada satu stand, ada satu prinsip dan pegangan kita. Bahawasanya bid'ah ni kita tak merujuk ia secara asasnya kepada perkara-perkara baharu dalam urusan keduniaan. Walaupun kita tak nafikan ada juga para ulama yang memberikan takrifan apa sahaja yang Nabi tidak buat, maka ia adalah bid'ah. Memang betul. Dan perkara ini kita boleh lihat menerusi kata-kata para ulama dalam kitab Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu 'anil Ibtida', yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Jadi di situ memang ada kenyataan-kenyataan yang membawa kepada bid'ah adalah semua perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma itu ada satu pandangan, ada satu sudut pandangan para ulama. Dan kita tauqirul ulama, kita memuliakan para ulama, kita hormat pandangan mereka. Dan satu lagi pula ada disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahmatullahi alaih berkenaan dengan definisi bid'ah ini. Berkenaan dengan definisi bid'ah. Dan Asy-Syatibi memberikan satu takrifan yang agak baik sebenarnya. Yang mana takrifan ni al-aslu fit ta'rif al-jami' wal mani'. Asal dalam kita nak mendefinisikan sesuatu, definisi tersebut mestilah jami' dan mani'. Mengumpulkan sesuatu yang berkaitan dengan perkara yang kita nak definekan itu dalam satu takrif, dan kita mengeluarkan segala perkara yang tidak berkaitan dengan perkara yang ingin kita takrifkan itu dalam definisi tersebut. Itulah takrif yang jami' dan mani'. Dia padat dan apa yang tak terlibat dia keluarkan. Dan itulah yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syatibi tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi asy-syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu. Yang membawa maksud hadirin dan hadirat yang saya hormati, bid'ah ini adalah tariqatun fid din, satu jalan dalam urusan agama. Dan urusan agama ni ia mencakupi akidah dan syariat. Dia mencakupi akidah dan syariat. Jadi suatu jalan dalam urusan agama, tudahi syar'iyah, yang menyerupai perkara yang disyariatkan. Dia menyerupai, hampir sama dengan perkara yang disyariatkan dalam kurungan sedangkan ia tidak disyariatkan. Nampak sama macam benda-benda yang disyariatkan oleh Tuhan, tetapi hakikatnya ia tidak disyariatkan oleh Allah. Itulah bid'ah. Jadi oleh kerana itu, kita tanya pula persoalan, macam mana kita nak tahu sesuatu itu disyariatkan ataupun tidak? Mestilah ada nas, mestilah ada dalil. Jadi macam contoh kita katakan, adakah salat tarawih itu disyariatkan? Jawapannya ya, kerana ada dalil. Disebut dalam Sahih al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Sesiapa yang melakukan qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran berserta keampunan Tuhan, maka dia akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi ada nas. Bila ada nas, ia disyariatkan salat tarawih. Begitu juga dengan salat witir. Ada nas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witra fa'utiru ya ahlal Quran. Allah witir, Allah suka kepada witir, dan lakukanlah witir wahai ahlul Quran. Begitu juga dengan ibadat-ibadat seperti salat tahajud. Ada nas, ada dalil, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Demikian juga berpuasa seperti puasa 6 pada bulan Syawal, berpuasa pada 10 Arafah, saya minta maaf, pada 10 Muharram hari Ashura, berpuasa pada 9 Zulhijjah hari Arafah, berpuasa pada 9 Muharram hari Tasu'a. Semua ini ada nas, ada dalil. Maka ia bukan bida'ah, ia sunnah. Ia sunnah. Jadi benda-benda bida'ah ni pula, dia berlaku dalam urusan i'tiqad, dalam bab-bab syariah. Dia menyerupai, nampak sama. Tetapi hakikatnya ia tidak disyariatkan. Dan yuqsadu bisuluki alaiha, jalan ini dilalui oleh para pelaku bid'ah dengan tujuan, dengan objektif untuk al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu, untuk berlebihan dalam melakukan ibadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kebiasaan niat mereka memang niat baik, bukan niat nak melakukan dosa, tidak, tapi niat nak mencari dan mendapatkan pahala. Tetapi kadang-kadang atas faktor perkara-perkara ini, mereka terlajak sehingga mereka terkeluar daripada garisan yang telah dibenarkan. Bahawasanya agama kita ini dia ada batasan dan dia ada garisannya. Bahawasanya kita hanya melakukan ibadah berdasarkan apa yang ada petunjuk daripada syarak. Adapun apa-apa yang tidak ada padanya petunjuk syarak, maka kita tidak lakukan. Sebab itu saya selalu memberikan contoh dan umpamanya bahawasanya kita ini dalam beribadah adalah seperti seseorang yang sedang memandu kereta dan kita berhenti di hadapan lampu isyarat. Dan lampu isyarat ada dua lampu yang paling utama, yang pertama warna merah dan yang keduanya warna hijau. Dan kita boleh umpamakan lampu merah seperti ibadat, dan lampu hijau adalah dalil. Lampu hijau adalah dalil. Bila kita ini nak beribadat, kita kena stop dahulu. Sebab itu kata para ulama, al-aslu fil ibadati tauqif. Asal bagi kita nak melakukan ibadah adalah tauqif. Kena berhenti dulu. Jadi bila kita nampak sahaja lampu isyarat telah berubah dari warna merah kepada warna hijau, kita pun lakukanlah, kita pun jalanlah dan kita teruskan perjalanan. Jadi begitulah umpamanya kita beribadah, asalnya stop dulu. Bila dah ada dalil yang merupakan lampu hijau, baru kita go on, baru kita proceed dengan amalan tersebut. Jadi kita kena berhajat kepada dalil, dan semua ibadah yang kita telah lakukan sekarang ini hakikatnya ada dalilnya dan ada sandarannya. Bukanlah menjadi satu kewajipan bagi orang awam untuk mengetahui dan menghafal keseluruhan dalil, tidak. Tapi hakikatnya dia patut dia tahu secara umumnya, dan dia boleh rujuk kepada para guru-guru dia dari kalangan ulama dan seumpamanya, dari kalangan asatizah, para ustaz dan ustazah contoh. Jadi dia tahu. Jadi itulah yang kita nak jelaskan, dan para ulama sangat teliti dalam hal ini. Bahawasanya kalau ada benda sahaja yang menurut pada pandang mereka berkait dengan ibadat, dan bila disebutkan tariqatun fiddin, maka dah terkeluarlah pembahagian jalan dalam urusan dunia tadi. Jadi sebab itu dah kadang-kadang ada sebahagian orang yang duduk sebut kadang-kadang dengan nada perlian, tak baik nak perli-perli orang. Kadang-kadang dia kata, oh kalau semua benda yang Nabi tak buat adalah bida'ah, maka kita pakai kereta adalah bida'ah, kita buat rumah batu adalah bida'ah, kita pakai seluar biasa adalah bida'ah, pakai spek bida'ah, pakai laptop, handphone bida'ah. Kita kata kalau dari sudut ta'rifan Imam Syatibi, itu tak termasuk dalam bida'ah. Tapi macam saya kata tadilah, memang ada ulama yang mengatakan semua perkara yang Nabi tak buat sebagai bid'ah. Tapi kita tak semestinya kena menjadikan kenyataan dia sebagai satu stand bagi kita, pendirian kita, tidak. Dia ada pandangan dia, tapi kita tauqir, kita mulia dan kita hormat. Kenapa? Kerana ni ulama. Kita sepatutnya, kalau golongan yang suka mengatakan kita kena memuliakan ulama, muliakan ulama, kita nak tanya kepada mereka, awak nak muliakan ulama awak sahajakah ataupun awak akan muliakan juga ulama orang lain? Kadang-kadang dia dok kata kita kena mulia ulama, tapi ulama kita dia tak hormat. Nah, ini masalah kadang-kadang. Kita kena hormat dan muliakan semua ulama. Dan benar-benar ulama yang mana mereka membina ucapan mereka, kenyataan mereka dan prinsip mereka dengan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sandaran, ada nas dan ada hujah. Ini bukan kadang-kadang orang kita dok dakwa ulama hanya semata kerana dia dok bermimpi itu dan ini, tidak. Tapi dia mesti kena proof, ada bukti daripada nas, daripada dalil-dalil syarak. Sebab itu kita ambil satu contoh, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Bagaimanakah ketegasan Imam Malik bin Anas dalam dia tidak bersetuju dan dia menegur dan dia membantah perbuatan yang dilihatnya pada pandangannya menyelisihi sunnah Nabi SAW dan menyelisihi perintah Nabi SAW. Iaitu suatu hari ada seorang lelaki bertanya soalan kepada Imam Malik. Dan kita tahu Imam Malik ni adalah imam di bumi Madinah Al-Munawwarah. Di bumi Madinah. Dia mengajar dalam masjid Nabi SAW. Lelaki itu bertanya, Ya Aba Abdillah, wahai Imam Malik, min aina uhrim? Daripada manakah patutnya aku memulakan ihram? Dan ihram ni berniat ihram. Contoh nak mengerjakan ibadah umrah. Nak mengerjakan ibadah umrah. Dan nak berihram ni dia ada miqat makani dia. Dia ada miqat tempat dia. Penduduk Madinah ada. Penduduk Yaman ada. Penduduk Mekah ada. Penduduk sekian tanah Syam ada. Dia ada miqat makani dia. Jadi disebutkan hadirin dan hadirat. Maka Imam Malik menjawab, Min zil hulaifah. Min haythu kana ahraman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Awak sepatutnya berniat ihram di Zulhulaifah sebab Imam Malik berada di Madinah dan miqat bagi penduduk Madinah adalah di Zulhulaifah. Ataupun masyarakat kita mungkin lebih mengenali dengan nama Bir Ali. Lebih mengenali dengan nama Bir Ali. Jadi apabila disebutkan min Zulhulaifah daripada Zulhulaifah tempat ihramnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lelaki itu menjawab, dia kata tidak. Aku ingin memulakan ihram aku di sisi kubur Nabi, di dalam masjid Nabi, kata lelaki tersebut. Di sisi kubur Nabi, di dalam masjid Nabi. Lalu Imam Malik pun berkata, hadirin dan hadirat, jangan kamu lakukan perbuatan demikian. Akhsha an takuna laka fitnah. Aku takut berlakunya fitnah ke atas diri kamu. Kemudian lelaki itu kata, fitnah apa yang akan berlaku wahai Imam Malik? Sesungguhnya ia hanyalah jarak yang aku tambahkan sahaja. Ialah kalau sesiapa yang pernah pergi umrah, dia akan tahu bahawasanya dari sudut jarak daripada Madinah iaitu Masjid Nabi ke Makkah dan juga jarak daripada Zulhulaifah ke Makkah, yang lebih dekat adalah Zulhulaifah ke Masjidil Haram di Makkah itu. Maknanya kalau dia berihram daripada Masjid Nabi, dia akan lebih jarak dia, lebih jauh. Dan pada sudut pandang lelaki ni, lagi jauh, lagi baik. Lagi jauh, lagi baik. Tapi Imam Malik kata, jangan. Aku takut berlaku kepada kamu fitnah. Dan kemudian dia katalah, fitnah apa yang akan berlaku? Sesungguhnya ia hanyalah jarak yang aku tambahkan dan aku lebihkan. Lalu Imam Malik pun berkata, Ayyu fitnatin a'zam, fitnah apakah yang lebih besar daripada kamu menyangka bahawasanya kamu melakukan sesuatu perbuatan yang mana kamu lebih tetapi Rasulullah kurang daripada kamu? Nabi buat daripada Zulhulaifah ke Masjidil Haram, Nabi berihram di Zulhulaifah, tapi awak buat sesuatu dan awak kata ia lebih daripada apa yang Nabi SAW buat. Maka menyelisihi sunnah Nabi dan menyelisihi perintah Nabi untuk kita ini berniat ihram di Zulhulaifah bagi penduduk Madinah. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman kata Imam Malik, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Berilah ancaman terhadap golongan yang menyelisihi perintah Nabi, an tusibahum fitnah, akan tertimpa ke atas mereka itu fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau akan tertimpa ke atas mereka itu azab yang pedih. Jadi nampak, pada benda-benda sebegini pun ulama-ulama kita yang muktabar seperti Imam Malik bin Anas, mereka teliti, mereka teguh. Tak, awak kena ihram di Zulhulaifah juga. Tak adanya ihram dalam masjid Nabi. Walaupun awak kata itu benda baik. Walaupun awak kata tak salah kerana awak hanya tambah, bukan awak kurang. Tetapi awak menambah seolah-olah awak mendakwa awak lebih dan Nabi SAW kurang daripada awak. Jadi nampak ketegasan para ulama supaya kita ini hendak memastikan setiap amalan kita menepati sunnah dan petunjuk Nabi kita SAW. Inilah yang sebenarnya. Dia bukan istilah benda baik apa salahnya, kalau benda ni takkan salah, bukan. Tapi istilah kesungguhan kita benar-benar untuk membuktikan dakwaan kita nak ikut Nabi itu, awak buktikan. Buktikan. Perlu kepada pembuktian. Jadi kita nak lihat kepada beberapa riwayat yang mencela kepada perbuatan bid'ah ini dan juga kepada para ahli bid'ah. Baik. Yang pertama kata penulis kitab rahmatullahi alaih, أخبرنا أبو القاسم حبة الله ابن محمد ابن الحسين الشيباني قال أخبرنا أبو علي الحسن بن علي ابن المذهب قال أخبرنا أبو بكر أحمد ابن جعفر ابن حمدان قال أخبرنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل قال أخبرني أبي قال أخبرنا يزيد عن إبراهيم ابن سعد قال أخبرني أبي ها. Kemudian kita nak pergi kepada terjemahan dahulu. Abu Al-Qasim Hibatullah bin Muhammad bin Al-Husain Al-Shaybani telah menyampaikan kepada kami. Beliau berkata, Abu Ali Al-Hasan bin Ali bin Al-Muzhib telah menyampaikan kepada kami. Beliau berkata, Abu Bakar Ahmad bin Ja'far bin Hamdan telah menyampaikan kepada kami. Beliau berkata, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal telah menyampaikan kepada kami. Beliau berkata, bapaku telah menyampaikan kepadaku. Dan bapaku ini merujuk kepada Al-Imamul Mubajjal Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas bagi mazhab Hanbali. Beliau berkata, Yazid telah menyampaikan kepada kami daripada Ibrahim bin Sa'ad, yang mana beliau berkata, bapaku telah menyampaikan kepadaku. Kemudian penulis kitab mengatakan ha, mengatakan ha. Dan ha di sini maknanya adalah pertukaran sanad berlaku. Dia akan kembali sanad daripada penulis kitab Al-Imam Ibnul Jauzi kepada gurunya yang lain. Maknanya di sini ha adalah perubahan dan peralihan sanad. Lalu kata Al-Imam Ibnul Jauzi, wa akhbarana Abu Ghalib Muhammad Ibnu Al-Hasan Al-Mawardi wa Abu Sa'ad Ahmad bin Muhammad Al-Baghdadi qala. Maknanya Abu Ghalib Muhammad bin Al-Hasan Al-Mawardi telah menceritakan kepada kami bersama dengan Abu Sa'ad Ahmad bin Muhammad Al-Baghdadi, keduanya berkata, Akhbarana Al-Mutahhir ibn Abdul Wahid, Al-Mutahhir bin Abdul Wahid telah mengkhabarkan kepada kami. Beliau berkata, Akhbarana Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Al-Marzuban qala, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Al-Marzuban telah berkata kepada kami, akhbarana Muhammad bin Ibrahim Al-Hazawwari Al-Hazawwari. Beliau berkata, akhbarana Luwain. Luwain telah berkata kepada kami, haddathana Ibrahim bin Sa'ad an abih anil Qasim bin Muhammad an Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Sesiapa yang mengada-adakan, sesiapa yang mereka-reka sesuatu dalam urusan kami, kata Nabi. Dalam urusan kami. Dan urusan kami ni, masa saya belajar dahulu, hadirin dan hadirat, guru-guru saya mengatakan fi amrina merujuk kepada fi amri dinina, dalam urusan agama kami. Maka terkecuali daripada urusan agama ni adalah urusan-urusan keduniaan. Sebab itu dalam bab-bab urusan keduniaan, Nabi namakan sebagai umurikum. Nabi tak kata dalam amrina. Amrina tu urusan agama sahaja. Amrina adalah urusan agama. Adapun dalam bab-bab keduniaan, kita lihat ada sebuah hadis yang sahih. Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Umur daripada kalimah amr. Kamu lebih tahu tentang urusan-urusan dunia kamu. Dalam sebahagian riwayat, antum a'lamu bi syu'uni dunyakum. Kamu lebih tahu tentang syu'un daripada asy-sya'nu, urusan dunia-dunia kamu. Maka yang tu Nabi memberikan kelapangan dan keluasan. Tetapi dalam bab agama, tak boleh. Bab agama kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita kata man ahdatha fi amrina, maka man ahdatha fi amri dinina, dalam urusan agama kita. Dan agama kita ini melibatkan akidah, syariah dan akhlak. Agama kita melibatkan akidah, syariah, akhlak. Jadi sebab itu kalau kita berlaku dalam bab-bab akidah, maka tak salah kita kata akidah ni adalah akidah bid'ah, contoh. Iaitu akidah yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dalam bab-bab ibadat juga, kita kata ibadat ni adalah ibadat yang bid'ah. Kenapa? Menyelisihi ibadat yang sunnah. Contoh. Sebab itu ada sesetengah ibadat tertentu, walaupun pada zahirnya dinamakan sebagai salat, walaupun pada zahirnya dinamakan sebagai ibadah bacaan Quran, tetapi ia disifatkan oleh para ulama' sebagai bid'ah. Sebagai bid'ah. Macam mana kita boleh kata yang kalimah din, kalimah agama ini mencakupi tiga teras tadi? Dalilnya adalah hadis Jibril. Dalilnya adalah hadis Jibril. Cuba kita lihat hadis Jibril. Apabila seorang lelaki itu, Nabi SAW ketika sedang bermajlis bersama dengan para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in, tiba-tiba istala'a alaina rajul, kata Umar ibn al-Khattab, istala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyab. Pakaiannya sangat putih. Tiba-tiba datang seorang lelaki kepada Nabi, pakaiannya bersangatan putih. Syadidu sawadis sya'ar, rambutnya bersangatan hitam. La yura alaihi atharus safar, yang mana tak terzahir, tak dilihat pada peribadinya ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang yang bermusafir. Kalau orang yang bermusafir, rambutnya takkan kekal hitam. Kalau orang yang bermusafir, pakaiannya takkan kekal putih. Jadi wala ya'rifuhu minna ahad, kata Umar. Dan tak ada seorang pun dari kalangan kami ini, para sahabat, yang mengenali siapakah dianya lelaki ini. Tiba-tiba summa jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian lelaki itu pun dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbatai, dia sandarkan dua lututnya kepada dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai, dan dia meletakkan dua tangannya, dua tapak tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian ulama kata di atas paha diri dia, menyampakkan adab yang tinggi. Sebahagian ulama mengatakan dia letak tapak tangannya di atas paha Nabi, menunjukkan keinginannya nak mendapatkan jawapan, kesungguhannya nak mendapatkan jawapan. Jadi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi fa qala ya Muhammad, wahai Muhammad, dia kata akhbirni 'anil Islam, bagi tahu aku apa itu Islam. Kemudian Nabi pun menjawab dengan memberikan jawapan rukun Islam yang 5. Kemudian akhbirni 'anil iman, bagi tahu aku apa itu iman. Maka Nabi menjawab dengan khabar baginda 6 rukun iman. Dan wa akhbirni 'anil ihsan, bagi tahu aku apakah itu ihsan. Maka Nabi kita menjawab an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, tapi sekiranya kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihat ke arah kamu. Kemudian lelaki itu tanya lagi wa akhbirni anis sa'ah, bagi tahu aku tentang hari kiamat. Maka Nabi kita menjawab mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, orang yang ditanya sama sekali tidak mengetahui sama seperti orang yang bertanya. Maknanya ilmu aku tentang hari kiamat dengan ilmu kamu tentang hari kiamat sama sahaja. Kita dua-dua tak tahu bila berlaku kiamat. Lalu lelaki itu kata fa akhbirni an amaratiha, bagi tahu aku tentang alamat tanda-tanda kiamat. Maka Nabi kita SAW menjawab wa antaral hufatal uratal 'allah ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Kamu akan dapat lihat dahulunya golongan penggembala kambing yang mana tak berselipar, dahulunya tidak berpakaian pun, dahulunya miskin menjaga kambing, tetapi sekarang mereka berlumba-lumba dan merebut-rebut nak meninggi-ninggikan binaan masing-masing. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebelum itu antalidal amatu rabbataha, maknanya seseorang ibu melahirkan tuannya, maknanya banyaknya anak derhaka. Dan yang kedua baru wa antaral hufatal uratal 'allah ri'a asyak tadi. Jadi kemudian setelah itu lelaki itu pun beredar dan para sahabat pun tunggu selama lebih kurang 3 hari. Maka Nabi bertanya kepada Umar ibn al-Khattab atadri manis sa'il ya Umar, tahukah kamu siapakah yang bertanya itu wahai Umar? Maka Umar kata Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul sahaja yang tahu. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Dalam sebahagian riwayat fa innahu Jibril atakum yuallimukum amra dinikum, kata Nabi SAW. Jadi kita dapat lihat bahawasanya Nabi gunakan istilah ia adalah Jibril, ia datang kepada kamu untuk mengajarkan kepada kamu agama kamu. Yu'allimukum dinakum, kata Nabi SAW. Jadi maknanya agama itu mencakupi apa? Mencakupi iman, mencakupi Islam, mencakupi ihsan. Iman ni kata para ulama berkait dengan akidah dan tauhid. Islam adalah syariah dan fiqah, manakala ihsan merujuk kepada akhlak. Jadi agama kita mencakupi begitu. Jadi bila kita kata man ahdatha fi amrina, sesiapa yang mereka cipta, mengadakan sesuatu perkara yang baharu, yang tidak ada asal, yang tidak ada petunjuk dalam urusan agama kami, maka ia mencakupi urusan syariat dan akidah serta akhlak. Dan disebutkan di sini ma laisa minhu, yang mana perkara tersebut bukan daripada agama. Bukan daripada agama. Fahuwa raddun, maka ia adalah tertolak. Raddun di situ adalah mardud, tertolak. Tertolak tu maknanya tidak diterima, tidak diterima. Dan kita tahu bahawa sebenarnya syarat penerimaan amalan kita ada dua. Kita bukan nak bahas tentang syarat sah berkenaan bukan dengan rukun, tidak, tapi syarat penerimaan amal. Walaupun dari satu sudut boleh jadi sah dan mengangkat kewajipan amalan kita itu, tetapi dari sudut penerimaan ianya tertolak. Contoh, kita kata syarat penerimaan amalan soleh kita ada dua. Yang pertama ikhlas, dan yang keduanya adalah menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis pertama dalam hadis 40 yang dikarya oleh Al-Imam An-Nawawi adalah menjelaskan tentang amalan tidak diterima jika tidak ikhlas. Manakala hadis Yang kelima dalam kitab hadis 40 menjelaskan amalan tidak diterima jika tidak menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah kedua-duanya ini syarat penerimaan amal ni diambil daripada mana? Daripada istiqra para ulama terhadap syahadah yang kita duk tuturkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apabila kita sebut la ilaha illallah, ia bukan satu ucapan yang kosong, tidak. Ia adalah ucapan yang mempunyai implikasi. Dan natijah daripada sebutan la ilaha illallah wajib bagi kita untuk ikhlas dalam beribadah. Manakala natijah bagi sebutan Muhammadur Rasulullah wajib bagi kita untuk mutaba'atu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita untuk bertepatan dan mengikuti sunnah dan petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dah jelas dalam hal ini. Jadi apabila kita melakukan sesuatu perbuatan dalam urusan agama yang tidak ada petunjuk daripada Nabi, maka ia tertolak. Dan petunjuk ni maksudnya macam mana? Petunjuk ni maknanya ada nas. Petunjuk ni maknanya ada sandaran, ada dalilnya, ada dia punya asasnya daripada Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Dia bukan istilah apa sahaja ibadat yang direka cipta, tapi sebabkan dalam agama ada salat fardu, maka dia boleh reka cipta salat-salat yang lain. Tidak, itu bukan maknanya. Itu bukan orang kata daripada urusan agama Nabi. Tak. Kalaulah kita kata contoh, ada orang dia kata, man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Jadi dia kata, itu adalah mantuq, itu adalah apa yang dituturkan oleh Nas. Lalu dia pun bagi, mafhumnya apa? Mafhumnya, man ahdasa fi amrina ma minhu, sesiapa yang mereka cipta dalam urusan kami apa yang merupakan bahagian daripada agama, maka dia tidak ditolak. Jadi kita kata, daripada mana datang kenyataan seperti ini? Adakah para sahabat sebut dan faham begitu? Adakah Nabi sebut dan faham begitu? Kerana kalau dia kata sesiapa yang mereka cipta sesuatu urusan dalam agama kami, kita kata nak reka apa lagi kalau urusan dalam agama sedangkan semasa Nabi wafat agama dah lengkap? Nak reka apa lagi? Quran dah kata al-yawma akmaltu lakum dinakum, din dah lengkap, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, nak reka apa lagi? Jadi dia kata kalau kita reka benda yang ada asas dan sandaran dalam agama, yang ni tak apa kerana inilah mafhum daripada hadis tersebut. Tak betul. Kerana kalaulah ini mafhum ini diiktiraf, maka semua tak ada benda yang dikira bid'ah sebab semuanya ada asas. Tapi kita tengok, adakah ulama-ulama mu'tabar memahami sebegitu? Tidak. Kalau kita ambil kepahaman begini tadi, kalau dia kata Nabi memang betul, Nabi sebut sesiapa yang mengada-adakan mereka cipta sesuatu dalam urusan agama kami, maka dia tertolak. Ataupun sesiapa yang merekakan sesuatu dalam urusan kami yang bukan daripada agama kami, maka ia tertolak. Lalu dia kata, oh jadi kalau kita reka sesuatu yang ada sandaran dalam agama, maka ia tidak tertolak. Kita nak tengok adakah imam-imam kita yang mu'tabar memahami sama seperti yang difahami oleh mereka yang selalu menggunakan kenyataan seperti ini. Kita tengok kepada Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi. Yang ni mu'tabar. Ulama yang mu'tabar. Siapa pun tidak dapat menafikan kemu'tabaran Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Tetapi Al-Imam An-Nawawi, dia telah membida'ahkan amalan salatul raga'ib. Bagi Al-Imam An-Nawawi, ini adalah bid'ah munkarah. Bid'ah yang tercela. Jadi kalaulah Imam An-Nawawi dia memahami hadis ni, dia mungkin akan berpahaman juga, tak bid'ah lah salat raga'ib. Sebab salat, salat kan ada sandaran atas agama, ada salat fardu, ada salat sunat. Jadi tak salahlah mereka cipta salat raga'ib. Tetapi Imam Nawawi tak faham begitu. Imam Nawawi dia memahami sama seperti kepahaman ulama-ulama yang muktabar pada zaman salafus salih dahulu, bahawasanya salat ar-raga'ib ni iaitu salat yang dilakukan pada Jumaat yang pertama daripada bulan Rejab, maka di situ dianggap sebagai bida'ah yang tercela, kata Imam An-Nawawi. Bida'ah yang tercela. Jadi walaupun dia salat, tapi Imam Nawawi kata bida'ah. Dan banyak lagi, hatta beberapa bacaan Quran yang tertentu pun, membaca surah tertentu dengan kaifiat tertentu, Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran mengatakan bacaan ini adalah bid'ah. Tapi adakah dia kata, yang ni bukankah ada petunjuk? Bacaan Quran kan ada nas daripada syarak. Allah suruh kita baca Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran, contoh. Tapi Imam Nawawi tak faham macam sebahagian orang faham. Bagi dia adalah perkara ini dianggap sebagai bid'ah kerana tidak ada asas dalam agama. Dan asas tu apa dia? Ada nas, maknanya ada petunjuk. Agama tak memberikan isyarat kepada hal tersebut dan memadai bagi kita ini untuk melakukan ibadah dengan membinanya di atas nas, membinanya di atas nas dan dalil. Baik. Kemudian kita nak pergi kepada perbahasan yang berikutnya, nombor yang ke-31, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Kata penulis kitab rahmatullahi alaih, akhbarana Mauhubun ibnu Ahmad qal, Mauhub bin Ahmad telah menceritakan kepada kami dengan katanya, akhbarana Ali ibnu Ahmad ibnu al-Busri qal, Ali bin Ahmad telah menyampai kepada kami katanya, Muhammad bin Abdul Rahman, akhbarana Muhammad bin Abdul Rahman al-Mukhallis qal, Muhammad bin Abdul Rahman al-Mukhallis telah berkata, akhbarana Abdullah ibn Muhammad al-Baghawi qala, Abdullah bin Muhammad al-Baghawi telah menceritakan kepada kami dengan katanya, akhbarana Ahmad ibn Ibrahim al-Mausili, Ahmad bin Ibrahim al-Mausili telah menyampai kepada kami, wa Ishaq bin Ibrahim al-Marwazi ataupun al-Marruzi mengikut sebahagian ejaan, tapi kita sebut di sini al-Marwazi. Qala, keduanya berkata, akhbarana Ibrahim bin Sa'ad, Ibrahim bin Sa'ad telah menyampaikan kepada kami, an abihi anil Qasim ibni Muhammad, daripada al-Qasim bin Muhammad, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa raddun, sesiapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan kami yang bukan berasal padanya ataupun yang tidak terdapat di dalamnya, maka ia adalah tertolak. Jelas sebenarnya apa yang urusan Nabi, apa yang dianggap sebagai urusan agama, dia mesti ada nas, dia mesti ada dalil. Jadi kalau ia disyariatkan, maka dia urusan agama. Tapi kalau ia tidak disyariatkan, maka ia bukan dari urusan agama. Mudah je nak faham. Kalau ia tak disyariatkan dari sudut tak ada dalil, tak ada apa, ia bukan daripada urusan agama kita. Dan sesiapa yang melakukannya juga, maka ia tertolak. Maka ia adalah tertolak. Dan disebutkan hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, bahawasanya mereka-rekakan di sini juga boleh difahami dengan melakukan amalan. Dalam terjemahan, sesiapa yang beramal dengan sesuatu yang tidak mengikut petunjuk kami. Dia tidak mengikut petunjuk kami. Macam saya sebut tadi, kalaulah tidak mengikut petunjuk, sesuatu yang bukan daripada agama, maknanya ia tidak disyariatkan. Dan macam mana kita nak tahu sesuatu itu disyariatkan? Kerana mesti ada dalil. Mesti ada dalil. Disebut oleh Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, apabila beliau mendefinisikan ibadat. Apa itu ibadat? Macam kita kata, ibadat ni adalah pengamalan agama. Betul. Ibadat adalah pengamalan agama kita. Ada ibadat lidah, ada ibadat anggota badan, ada ibadat hati. Jadi apa makna ibadat? Apa definisi ibadat? Maka beliau mengatakan, apa nama, al-ibadatu ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ismun jami', ibadat ni adalah satu kata nama lengkap terhadap semua perkara yang Allah suka dan Allah redha, daripada ucapan-ucapan, daripada perbuatan-perbuatan yang zahir dan juga yang batin. Mudah sahaja definisi ibadat. Satu kata nama yang menghimpunkan semua perkara yang Allah suka dan Allah redha daripada ucapan dan perbuatan yang zahir dan juga yang batin. Jadi kalaulah sesuatu perkara itu, sesuatu ucapan, sesuatu perbuatan Allah suka dan Allah redha, maka itu ibadat. Lalu orang tanya pula, macam mana kita nak tahu Allah suka terhadap sesuatu ucapan? Dan macam mana kita nak tahu Allah redha terhadap sesuatu perbuatan? Jawapannya mudah sahaja. Allah tidak akan menyuruh kita melakukan sesuatu ucapan dan perbuatan melainkan Allah redha kepada ucapan dan perbuatan tersebut. Maknanya jika adanya suruhan Tuhan, adanya perintah Allah, maka itu tandanya Allah suka dan Allah redha. Dan bila Allah suka dan Allah redha, ucapan itu ibadat, perbuatan itu ibadat, ada sandarannya di sisi syarak. Tapi kalau Allah tidak suruh, maka tidak, maka tak boleh kita nak kata Allah suka kepada perbuatan ini. Kalau Allah suka, Allah dah suruh dah. Kenapa? Kerana agama dah lengkap. Dan Allah telah redha agama ini. Sebaik Nabi kita SAW wafat, agama dalam keadaan diredai. Wa raditu lakumul Islam madina. Waktu itu Allah dah redha dah. Nah, jadi tidak berhajat kepada pertambahan, tidak berhajat kepada ciptaan-ciptaan amalan. Jadi boleh kita fahami juga, man ahdatha fi amrina ini, dengan beramal dengan sesuatu yang tidak ada sandaran daripada agama, jadi amalan tersebut ditolak. Bahkan kalau kita mempelajari hadis 40 yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi pada hadis yang kelima itu, mula-mula Al-Imam An-Nawawi dia letak man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Kemudian Al-Imam An-Nawawi dalam hadis yang sama meletakkan satu riwayat yang lain, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Sesiapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak berada di atas petunjuk kami, maka amalan itu adalah ditolak. Yang tidak ada di atas petunjuk kami. Jadi yang tidak ada di atas petunjuk Nabi SAW itu adalah yang direka tanpa sandaran. Yang direka tanpa sandaran. Jadi mungkin ada orang kata, habis zaman Nabi kan ada beberapa sahabat yang menambah, yang orang kata apa, zaman itu adalah zaman nuzulul wahyi, zaman penurunan wahyu. Nabi masih ada. Jadi Nabi mengiktiraf dan memperakui, maka ia adalah sunnah. Tapi kalau dah selepas Nabi wafat, awak nak reka cipta ibadat dan zikir baharu dan amalan tertentu, Nabi sudah tidak ada nak memperbenarkan dan memperakukan perkara tersebut. Contoh ada orang kata, oh, bukankah dahulu ada sahabat yang membaca Rabbana ketika dia i'tidal, sami Allahu liman hamidah, maka dia baca Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Jadi betul, tetapi Nabi bertanya dan Nabi mengakui dan Nabi memuji dan Nabi menyebutkan fadilat, maka itu zaman penurunan wahyu. Nabi masih ada. Jadi masih berada di atas petunjuk Nabi. Jadi macam mana sekarang ni kalau ada orang dia reka zikir, kemudian dia kata zikir ni fadilatnya sekian dan sekian. Tapi Nabi sudah tidak ada nak memperbenarkan dan mengakui kenyataan tersebut. Sebab itu lebih selamat bagi kita adalah untuk hanya berpada dengan apa yang telah ada dalil. Itu je. Kita berpada dan mencukupi. Itu sahaja. Dan kita bukannya nak, orang kata nak pecah belahkan masyarakat. Tidak, tidak. Kita bukan hajat kita begitu. Kita nak masyarakat kita ini kembali kepada petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Jadi apakah disebut oleh Aisyah, sama juga, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu ma laysa fihi fahuwa raddun. Kemudian yang terakhir, hadirin dan hadirat, sebelum kita tutup, saya nak sebut sedikit Qala al-Baghawiyyu, berkata al-Imam al-Baghawi, wa haddathana Abdul A'la ibn Hammad. Abdul A'la bin Hammad telah menyampaikan kepada kami, beliau berkata, haddathana Abdul Aziz an Abdul Wahid ibni Abi Aun. Abdul Aziz telah menyampaikan kepada kami daripada Abdul Wahid bin ibni Abi Aun. Daripada Abdul Wahid bin Abi Aun. An Sa'ad ibn Ibrahim anil Qasim an Aisyata radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Sa'ad bin Ibrahim, daripada Al-Qasim, daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan ini membenarkan apa sahaja ataupun membenarkan apa yang saya sebutkan sebelum daripada ini, hadirin dan hadirat. Man fa'ala amran laysa alaihi amruna fahuwa rad. Sesiapa yang melakukan. Jadi ihdas boleh juga difahami dengan melakukan sesuatu. Man fa'ala, sesiapa yang melakukan amran. Dan amran ni adalah sesuatu daripada umur, daripada perkara-perkara, tetapi merujuk kepada urusan-urusan agama, merujuk kepada urusan agama. Adapun dari sudut urusan keduniaan, macam contoh kita nak buat rumah ni segitiga ke, kita nak buat rumah ni segi empat ke, kita nak buat rumah berbentuk bulat ke, kita nak buat rumah papan ke, rumah kayu, nak naik kereta ke, nak naik apa, semua ni urusan-urusan dunia. Kita kan ada perbezaan dalam hal ni. Bahawasanya dalam urusan kita ni ada urusan dunia, ada urusan agama. Tapi kadang-kadang masyarakat kita, dia mudah pula mengatakan kalau kita buat separation ini, dia kita jadi sekular pula. Bukan. Sekular tu pemisahan tanpa langsung. Orang kata pemisahan secara total. Tidak. Tapi memang ada pembahagian. Ada bab-bab agama, ada bab-bab dunia dalam agama kita. Antaranya adalah ketika mana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum pun jasad Nabi dikebumikan, golongan Ansar pada waktu itu mereka telah berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah ni adalah salah satu tempat bermusyawarat. Dia adalah tempat berbumbu yang mana orang berkumpul di bawahnya dan orang berbincang berkenaan isu-isu. Jadi mereka Ansar ni, mereka kata mereka yang lebih berhak kepada pemerintahan selepas wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka sampailah khabar ini kepada golongan Al-Muhajirun, Abu Bakar, kepada Umar dan yang lain-lain. Maka datanglah Abu Bakar. Lalu Abu Bakar pun memberikan satu kenyataan dan Abu Bakar kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Al-A'immatu min Quraisy. Pemimpin tu hendaklah dari kalangan bangsa Quraisy. Maka Ansar bukan Quraisy. Lalu mereka pun tunduk. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Lalu berlaku dalam kalangan, selain daripada itu pula, ada sahabat yang kata yang paling berhak memegang tampuk pemerintahan selepas wafatnya Rasulullah adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kerana Sayyidina Ali adalah aqrabuhum nasaban ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang paling hampir nasab keturunannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Manakala Sayyidina Ali adalah Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Datuk mereka sama, bapa mereka adik beradik dan mereka adalah sepupu. Jadi paling dekat hubungan keturunan dengan Nabi, maka Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib mengatakan bahawasanya yang paling berhak adalah Sayyidina Ali. Tapi majoriti sahabat lain mereka kata tak. Mereka kata yang paling berhak Abu Bakar Siddiq. Lalu mereka memberikan justifikasi, mereka kata laqad radiyahu sallallahu alaihi wasallam fi dinina afala nardahu lidunyana. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah redha Abu Bakar menjadi pemimpin kita dalam urusan agama kita. Tak patutkah kita redha Abu Bakar menjadi pemimpin kita dalam urusan dunia kita? Nampak? Ini para sahabat sebut. Bukan jadi sekular pula. Tidak. Memang ada pembahagian. Ada bab dunia, ada bab akhirat, ada bab agama. Jadi apa makna Allah Rasulullah telah redha Abu Bakar jadi pemimpin dalam urusan dunia? Kan masa Nabi sakit kan Abu Bakar jadi imam salat. Imam salat ni urusan dunia lah, urusan urusan agama lah maknanya. Imam salat adalah urusan agama. Adapun khalifah sebagai pemegang tampuk pemerintahan ni adalah dalam bab-bab dunia. Nak takbir urus ekonomi, nak takbir urus politik, nak takbir urus ketenteraan dan seumpamanya. Ini adalah bab-bab keduniaan. Ha, jadi maknanya memang wujud perbezaan ni. Jadi dalam bab-bab dunia tidak disifatkan sebagai sebagai bida'ah. Ha, itu yang kita pegang kalau mengikut kepada definisi bida'ah oleh Al-Imam Syatibi. Walaupun saya tak nafikan ada takrifan-takrifan yang lain. Yang tu tak apa, kita raikan. Tetapi kita wajar meletakkan sesuatu itu pada kayu ukurnya. Kita sedang menggunakan definisi Syatibi. Kalau kita guna definisi orang lain, mungkin dia punya implikasinya ada sedikit perbezaan. Macam itulah kepahaman kita ini, hadirin dan hadirat. Jadi berbalik kepada apa yang disebut tadi, adapun bida'ah, dia berlaku dalam bab-bab agama. Ia berlaku dalam bab-bab agama. Jadi man fa'ala amran laisa alaihi amran laisa alaihi amruna, sesiapa yang melakukan sesuatu perkara yang tidak berada di atas petunjuk kami, maka ia adalah rad. Dan rad di situ maknanya apa? Amalan tu tak diterima di sisi Tuhan. Amalan tu tidak diterima di sisi Tuhan. Kita kena jelas bahawasanya bid'ah ni tidak diterima. Iaitu sesuatu amalan yang direka cipta, maka hakikatnya ia tidak diterima. Yang diterima hanyalah sunnah sahaja. Itulah yang saya sebut berulang kali pada awal tu, syarat penerimaan amal kita ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya nak tutup apa nama, akhrajahu fis sahihain. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi insya-Allah pada kuliah akan datang kita akan masuk kepada noktah yang ke-33. Tapi sebelum saya nak tutup, kerana saya masih ada masa lagi, saya nak sebut yang bila kita kata amalan kalau tidak menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ditolak, tidak diterima ini, dia berlaku daripada beberapa kategori supaya kita lebih mudah memahaminya. Contoh, mengikut sunnah Nabi ni perlu dilakukan pada lebih kurang 6 aspek ataupun perkara. Yang pertamanya daripada sudut sesuatu tempat ibadah tu dilakukan. Ada ibadat kita ini adalah ibadat yang bertempat. Seperti contoh mudahnya adalah manasikul haji wal umrah, ibadat haji dan umrah. Contohnya telah saya bagi tadi pada kisah Imam Malik dengan seorang lelaki tu. Yang tu saya telah berikan. Bahawasanya ibadat yang bertempat, hendaklah kita mengikut sunnah Nabi pada tempat ia dilakukan. Sekiranya kita melakukan pada tempat yang selain daripada itu, maka ia tidak sah dan ia tidak diterima. Macam contoh, ada orang dia buat ibadat haji di Malaysia. Sah ke ibadat haji dia? Mesti tak sah. Kenapa kita kata tak sah? Dan bukan semata tak sah, amalan tu ditolak. Walaupun dia duk pakai kain ihram, walaupun dia kata dia tawaf, tapi bukan tawaf di Baitullah, yang dia tawaf adalah masjid negara sebagai contoh. Jadi tidak diterima. Ini asas. Begitu juga, itu yang pertama dari sudut tempat. Begitu juga orang yang kita nak berwukuf, tapi wukuf bukannya di Arafah. Orang sepatutnya wukuf di Arafah, tapi dia wukuf di dataran Merdeka contoh. Tidak diterima. Tidak diterima. Yang keduanya adalah dari sudut masa. Dari sudut masa, amalan kita ni, ibadat kita ni, ada ibadat yang mempunyai masa. Contoh mudahnya adalah puasa Ramadan. Contoh mudahnya adalah salat 5 waktu. Hatta ibadat haji pun dia ada timing dia. Dia ada bulan-bulan haji. Tapi kita ambil satu contoh mudah, iaitu salat 5 waktu. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat adalah merupakan kewajipan berwaktu ke atas orang yang beriman. Salat merupakan kewajipan berwaktu. Jadi bila dikatakan berwaktu, maka salat ni dia ada waktu mula, dia ada waktu tamat. Dia ada waktu mula, dia ada waktu tamat. Jadi tempoh masa melakukan salat ni adalah in between itu, di antara waktu mulanya dan waktu tamatnya. Jadi kalau ada seseorang dia melakukan salat zuhur, contoh salat zuhur katalah masuk pada pukul 1.30 tengah hari, lalu dia berniat melakukan salat zuhur pada 12.30, dia ambil wuduk, dia menghadap ke arah kiblat, dia menutup aurat, dia menafikan, dia meraikan seluruh syarat sah dan rukun salat, cuma dia lakukan salat itu di luar waktu salat zuhur, maka salat dia ni diterima ke tidak? Maka kita kata tidak diterima. Kerana syarat penerimaan amalan menepati sunnah Nabi dari sudut masa amalan tu dilakukan. Jadi adakah orang boleh kata, eh benda ni benda baik, apa salahnya? Sebab dia kata dia sibuk pukul 1.30. Jadi apa salah dia dahulukan salat zuhur pada pukul 12.30? Bukan. Dia menjadi kesalahan. Bukan isu salah ke tidak. Tak, dia memang kesalahan. Kerana apa? Kerana salat adalah kewajipan berwaktu. Jadi salat yang dilakukan di luar waktu sebelum masuk waktu adalah tidak sah. Baik. Dan yang ketiganya adalah dari sudut kadar bilangan, dari sudut kadar bilangan. Ibadat kita ni ada yang mempunyai kadar bilangannya yang tertentu. Seperti apa? Seperti salat, dalam paling mudah sekali. Salat subuh sebagai contoh ada 2 rakaat. Jadi kita wajib mengikuti sunnah Nabi dari sudut kadar bilangan yang telah ditetapkan bagi setiap salat 5 waktu itu. Kalau subuh 2 tak boleh buat 1. Kalau subuh 2 tak boleh buat 3. Begitu juga zuhur mesti kena buat 4, asar kena 4, maghrib kena 3 rakaat dan isyak kena 4 rakaat. Dia tidak boleh kita melebih dan tidak boleh kita kurang daripada yang telah ditetapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang baginda nyatakan, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat, dan salat Nabi jumlah rakaatnya adalah 2, 4, 4, 3, 4 bagi setiap turutan subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Jadi kena ikut sunnah Nabi dari sudut kadar bilangan. Yang keempat adalah dari sudut kaifiat, dari sudut kaifiat. Setiap ibadat ni ada kaifiatnya, ada tata caranya. Jadi tak boleh kita menyelisihi kaifiat yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam wuduk ada tertibnya. Kalau kita menyelisihi tertib yang ditetapkan, tidak sah wuduk kita. Begitu juga salat, dia ada tertib. Begitu juga dengan ibadat-ibadat yang lain. Dia kena ikut kaifiat yang telah ditetapkan oleh Nabi. Dalam salat Nabi kata, sallu kama raaitumuni usalli. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Ahmad, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Dalam bab haji pula Nabi kata, khudhu anni manasikakum, ambillah daripada aku ibadat haji kamu. Kena ikut ibadat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan kita mesti bertepatan dengan kaifiat Nabi. Kalau tidak, ia tidak diterima. Macam orang dia salat tapi dia sujud dulu, baru dia angkat takbiratul ihram, baru dia nak berniat, maka tak diterima salat dia. Walaupun dia dah ada wuduk, walaupun dia tutup aurat, walaupun dia menghadap ke arah kiblat, tetapi dia menyelisihi sunnah Nabi dari sudut kaifiat atau tata cara. Itu yang keempat. Yang kelimanya adalah dari sudut jenis, daripada sudut jenis. Ada ibadat tertentu yang melibatkan jenis-jenis tertentu. Contoh kita kata dalam bab zakat, bukan semua harta wajib zakat, tetapi ada jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan. Macam tu juga dengan sembelihan korban, bukan semua haiwan boleh dijadikan sembelihan korban, tetapi ada jenis-jenis tertentu yang disifatkan sebagai al-an'am, yang mana inilah haiwan-haiwan yang kita kena korban, iaitu al-ibil, unta, lembu dan juga kambing, dan yang sama spesies dengan dia. Sebagai contoh, yang sama spesies dengan lembu adalah kerbau. Jadi ini pun dibenarkan. Tapi yang selain daripada itu, yang selain daripada jenis yang telah ditetapkan, maka tidak boleh dijadikan sebagai haiwan korban. Itu yang kelima. Dan yang keenamnya adalah dari sudut sebab. Ada ibadat yang kita lakukan ini adalah ibadah yang bersebab, yang mana jika tak ada sebab ni, tidak dilakukan ibadat tersebut. Antara contoh ibadat bersebab adalah salat tahiyatul masjid. Apa sebab kita melakukan salat tahiyatul masjid? Sebabnya adalah kerana kita masuk masjid. Jadi sebab itu Nabi SAW kata, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, maka jangan dia duduk sehingga dia telah selesai mendirikan salat 2 rakaat. Jadi di sini jelas bahawasanya dalam kita nak memastikan amalan kita diterima, pertama ikhlas, yang kedua menepati sunnah. Dan menepati sunnah Nabi dipecahkan kepada 6 bahagian yang telah saya sebutkan. Yang pertama, kita menepati sunnah daripada sudut tempat ibadat tu dilakukan. Jika dilakukan bukan pada tempat ia dituntut, maka ia ditolak. Ia ditolak. Yang keduanya, pada masa ia dilakukan. Yang ketiganya, pada kadar bilangan. Yang keempatnya, pada kaifiat atau tata cara atau sifat. Yang kelimanya adalah pada jenis. Dan yang keenamnya adalah pada sebab ibadat itu dilakukan. Jadi saya rasa cukup dan memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ini, hadirin dan hadirat. Pertama sekali, saya minta maaf jika ada salah dan silap dan terkasar bahasa. Jika ada beberapa kenyataan saya yang tidak tepat, maka saya alu-alukan teguran dan pembetulan. Jazakumullahu khairan kepada jawatan kuasa penganjur atas kesudian menjemput dan menerima saya untuk menyampaikan perkongsian. Jazakumullahu khairan kepada semua yang sudi hadir mendengar daripada awal sehinggalah kepada saat ini. Ramai yang saya lihat hadir mendengar perbahasan kita pada malam ni, alhamdulillah. Jadi jazakumullahu khairan. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.